Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wa ardadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazidah mirrifli. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat ini merupakan Jumat pertama kita berada di bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita keagungan, kemuliaan, keberkahan sejalan dengan esensi dari bulan Ramadan itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada berbagai macam predikat atau sebutan yang dialamatkan kepada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan pengampunan dan bulan pembakaran dosa. Kadangkala disebut sebagai Syahrus Siyam, di mana Allah mewajibkan bulan puasa bagi orang yang beriman. Kadangkala juga disebut dengan Syahrul Quran, karena di bulan itu sebagian besar Al-Quran diturunkan. Ayat yang pertama sampai dengan kelima diturunkan pada bulan Ramadan. Dan sebagian besar Al-Quran pun juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dan umat Islam sejak dari contoh zaman Rasulullah SAW selalu membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan istilah yang sangat terkenal di kalangan kita, yaitu Tadarusul Quran. Demikian pula bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan zakat, syahruz zakat wal infak. Artinya semangat umat Islam untuk berzakat, berinfak pada bulan Ramadan kelihatan nampak sekali. Meskipun zakat yang secara langsung terkait dengan bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Sedangkan zakat mal, zakat yang lainnya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tetapi memanfaatkan bulan Ramadan, keagungan, kemuliaan, sering kaum muslimin memanfaatkan untuk berzakat. Demikian pula untuk berinfak. Demikian pula bulan-bulan yang lain. Pada kesempatan ini secara singkat saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang salah satu predikat dari bulan Ramadan, yaitu Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan itu adalah merupakan madrasah. Dia merupakan tempat untuk melatih, waktu untuk melatih kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai ajaran Islam, agar dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, diharapkan akan terjadi internalisasi nilai-nilai yang positif dalam kehidupan kita, agar terjadi penguatan dan penajaman nilai-nilai yang indah dalam kehidupan kita, sehingga diharapkan pasca Ramadan kita akan menjadi alumni-alumni madrasah Ramadan, kita akan menjadi alumni-alumni pendidikan Ramadan, kita akan menjadi alumni-alumni lembaga Ramadan, lembaga pendidikan Ramadan, menjadi alumni yang terbaik, menjadi insan yang paling mulia. Itulah dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kita menyadari takwa itu adalah merupakan predikat yang paling tinggi yang harus kita capai. Karena Allah sudah secara tegas mengatakan, orang yang paling mulia di antara kamu sekalian bukanlah orang yang pangkatnya tinggi, bukanlah orang yang titelnya banyak, bukanlah orang-orang yang punya hartanya banyak, tetapi adalah orang yang paling takwa, yang memanfaatkan semua itu, jabatannya, kedudukannya, hartanya, pengaruhnya untuk kepentingan umat dan bangsa, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah internalisasi nilai-nilai keikhlasan di dalam kita melaksanakan segala sesuatu. Ibadah saum itu adalah ibadah yang penuh dengan keikhlasan, hubungannya secara langsung vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis kursi, kullu amali ibni adam malam illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang lain itu untuk dirinya, kecuali puasa, kecuali saum. Saum itu untukku. Jadi artinya orang-orang yang benar saum kepada saumnya benar, melaksanakannya sesuai dengan ketentuan, ada keikhlasan yang full, yang kontinu, yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang itu berbohong, berdusta, di rumahnya dia berpuasa, kemudian ke tempat kerja dia tidak berpuasa, kemudian kembali ke rumahnya dia berpuasa kembali. Oleh karena itu maka dikatakan asfa'innahu li, sesungguhnya adalah saum itu untukku. Dan kita dilatih untuk berbuat, beramal, bertindak apapun juga, apakah itu yang berkaitan dengan masalah pribadi, yang berkaitan dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah masyarakat dan bangsa, senantiasa tujuan kita, the ultimate goal, tujuan akhir dari amal perbuatan yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, semata-mata mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan penempaan keikhlasan kita dalam berbuat, dalam beramal. Kita beramal bukan karena manusia, kita beramal bukan karena orang lain, tetapi semata-mata karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku yang lain, hidupku dan matiku hanyalah ingin mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah Rabbul Alamin. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, yang kedua adalah penguatan nilai-nilai kejujuran. Dari kejujuran itu akan menghasilkan tanggung jawab yang besar. Karena ibadah saum itu ibadah yang langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan bagaimana nikmatnya jujur. Sementara ini kalau orang berkata soal kejujuran selalu dikaitkan dengan aspek yang negatif. Janganlah Anda jujur dalam berdagang. Kalau Anda jujur dalam berdagang, Anda tidak akan beruntung. Janganlah Anda jujur kalau menjadi pegawai. Gunakanlah kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, di dalam Islam kejujuran itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat esensial. Amanah itu bagian penting dari watak dan karakter seorang yang beriman. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 Allah menjelaskan tentang karakter orang yang beriman akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Salah satunya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga janjinya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, kalau Anda ingin kaya, jadilah orang jujur. Kalau Anda khianat, pasti Anda menjadi orang yang fakir. Pasti Anda menjadi orang yang miskin. Al-amanatu tajlibur rizqo. Amanah itu, kejujuran itu akan menghasilkan rezeki. Wal khianatu tajlibul faqro. Sebaliknya khianat itu akan menyebabkan kefakiran, kemiskinan. Kemiskinan secara materi dan kemiskinan secara rohani. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai spiritual yang dibangun di dalam ibadah saum ini adalah nilai-nilai kebersamaan, kejamahan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Suasana berjamaah di kalangan umat Islam ketika bulan Ramadan begitu semaraknya, dan ini patut kita syukuri. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kebersamaan, bagaimana kejamaahan ini di dalam ibadah kita bawa dalam bidang muamalah. Berjamaah di masjid harusnya menghasilkan kebersamaan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik. Sebab kita tidak mungkin kita menjadi single fighter, menjadi pemain tunggal dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Orang-orang kafir itu selalu mereka bersama-sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak bersama-sama, maka yang ada adalah kerusakan dan kehancuran. Allah secara tegas mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu satu dengan yang lainnya, mereka saling bantu-membantu, saling bersinergi, saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Meskipun berbeda kesukuan, berbeda bangsa dan negara, tetapi ketika menghadapi umat Islam, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka akan bersatu padu. Makanya Allah menegaskan illa taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, artinya tidak saling bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi, berta'awun satu dengan yang lainnya, bukan saling menjegal, bukan saling memfitnah, bukan saling menjatuhkan, maka yang terjadilah takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan-kerusakan yang sangat dahsyat. Hadirin sidang rahimakumullah, yang terakhir adalah yaitu di dalam bulan Ramadan dibangun kesadaran untuk memberi, membagi, untuk menjadi orang yang sahih, orang yang pemurah. Bahwa sebagian harta kita, milik kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, hendaknya juga disumbangkan bagi kepentingan yang lain, apalagi bagi yang membutuhkan. Semangat berinfak dibangun di bulan Ramadan dengan harapan kalau orang suka terbiasa berinfak, kalau infak dijadikan sebagai basic need, kebutuhan dasarnya, bahkan sebagai lifestyle di dalam kehidupannya, maka orang itu akan menjadi orang yang punya izzah, orang yang punya karakter, orang yang punya etos kerja, karena dia selalu berusaha untuk memberi, membagi, dan memberi kepada yang membutuhkan. Inilah beberapa hal yang dinyatakan secara tegas di dalam berbagai macam keterangan yang berkaitan dengan ibadah saum. Mudah-mudahan kita memanfaatkan ibadah saum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang betul-betul berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'din. Allahumma ansuril islama wal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril islama wal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril islama wal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الحاسدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله استغفر الله ولكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.